kasinggung perasaan. Tutunjuk bari neteli nyarios mani nyoros cos cerewet lir manuk toet. Duh darli saur saha kang? Cia najan kitu tiri nyai tetap narik imut nama tak kapincut bilap nama tak tibelat. Lambai ipis lir kue lapis mundi gegel tangtu amis atu tobat geli. Tapi cinta nu sajati, cinta engkang mah teknologi na canggih. Canggih. Ya. Cinta engkang dijamin muarek luntur, cintaku hanya untukmu. Masa sih? Dunia beranak teka bilang nenden duit diunggal bang mas kinten golondongan. Hop KBE tak gernyai. Tawarek ka cilincing pek atu gerah balaka kahayang pasti aya asal bener cinta ka akang. Aduh tobat gelis ya yeah.